Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan al-aslul awal, pokok dasar yang pertama dari akidah Islam, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini masih kita membicarakan anwa'ul ibadat, macam-macam bentuk ibadah yang ibadah tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan beberapa macam ibadah, di antaranya yaitu doa, kemudian al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, bertawakal, ar-raghbah, dan ar-rahbah, rasa harap dan rasa takut, al-khusyu', al-khasyah, al-inabah. Ini semua sudah kita bahas. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas perkataan penulis, masih membicarakan tentang macam-macam ibadah dengan dalil-dalilnya, dan ibadah tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya memohon ikhwah yang ada di sini biar pindah. Di tengah kosong, jadi saya ngomong kayak sama orang kosong. Pindah kesini, kesini, bukan maju, kesini. Dan itu juga memudahkan antum melihat papan tulis. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, wa dalilul isti'anah qawluhu ta'ala, dalil bahwa isti'anah, memohon pertolongan itu adalah ibadah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Di sini penulis menyebutkan ibadah yang selanjutnya, yaitu kita sudah membahas berbagai macam ibadah. Yang pertama doa, satu. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Yang keempat al-tawakkul, bertawakal. Yang kelima ar-raghbah, rasa ingin. Ar-rahbah, rasa khawatir. Yang keenam, yang ketujuh al-khusyu'. Yang kedelapan al-khasyah. Yang kesembilan al-inabah. Berarti ini sekarang adalah jenis ibadah yang ke-10, yaitu al-isti'anah. Penulis mengatakan wa dalilul isti'anah, dalil bahwa isti'anah, memohon pertolongan itu adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, penulis mengatakan dalil bahwa isti'anah. Isti'anah artinya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Isti'anah artinya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Dan setiap ada kata di dalam bahasa Arab yang dimulai dengan alif, sin, dan ta, maka maksudnya adalah meminta, isti'anah. Di depannya ada alif, sin, dan ta, ya. Jadi setiap kali ada kata Arab di depannya alif, sin, dan ta, maka ini menunjukkan kepada permintaan. Permintaan atau talab bahasa Arabnya. Nah, ketika kita katakan isti'anah, isti'anah, maka berarti meminta aun. Meminta aun. Aun artinya adalah pertolongan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya tugas kita adalah menyebutkan amal, menyebutkan amalan tersebut atau amal ibadah tersebut, kemudian menyebutkan dalil, kemudian menyebutkan sisi pendalilan dari amal ibadah tersebut, kemudian menyebutkan sisi tauhid. Nah, penulis mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya atas isti'anah, bahwasanya dia adalah ibadah. Kita sebutkan dulu amalnya. Amalnya isti'anah. Dalilnya bahwa dia adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa minta tolong adalah dalil, minta tolong adalah ibadah. Di antaranya ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata-kata iyyaka na'budu, na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata-kata nasta'in di sini ini adalah dalil bahwa min isti'anah adalah ibadah. Kenapa? Karena disebutkan sebagai bentuk ibadah. Disebutkan sebagai bentuk ibadah. Jadi menyebutkan dalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah, yaitu karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah. Kemudian di sini sisi pendalilannya. Sisi pendalilan bahwasanya ini adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa isti'anah, minta pertolongan, adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi sisi pendalilannya, kalau ditanya sisi pendalilannya mana, maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sisi pendalilan tauhid. Sisi pendalilan tauhid. Di dalam ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat taqdimu mahaqquhu ta'khir, mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Perhatikan ya. Iyyaka na'budu. Ini di dalamnya terdapat mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan. Jadi kalau kita tulis, kami beribadah kepadamu. Seperti ini. Ternyata ininya didahulukan ke depan. Kepadamu kami beribadah. Baik. Ketika yang aturannya yang diakhirkan dijadikan awal, maka menunjukkan kepada al-hasr. Namanya al-hasr. Pembatasan. Makanya diterjemahkan di depannya hanya kepadamu kami beribadah, karena dia pembatasan. Kaedahnya tadi apa? Sesuatu yang di akhir apa? Pendahuluan sesuatu yang diakhirkan mendahulukan sesuatu yang diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan. Mendahulukan sesuatu yang diakhirkan, ya, asalnya dia kami beribadah kepadamu, kemudian kepadamunya didepankan, iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, menunjukkan kepada pembatasan. Makanya di sini pakai hanya. Jadi artinya na'budu ka wala na'budu illa ilai, kami beribadah kepadamu dan tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Pembatasan. Di situ tauhidnya. Ah, begitu pula iyyaka nasta'in. Sama. Ya. Kami apa? Minta tolong kepadamu. Ketika kepadamunya didahulukan, kepadamu kami minta tolong, maka menunjukkan kepada pembatasan, pengkhususan. Makanya hanya kepadamu kami minta tolong. Di situ dalil sisi tauhidnya. Jadi kalau ditanya, Ustaz, apa amalannya? Amalannya isti'anah. Apa dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya dalil isti'anah adalah ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwa dia adalah ibadah karena disebutkan oleh Allah sebagai jenis ibadah. Disebutkan oleh Allah sebagai jenis ibadah. Taib, apa sisi tauhidnya? Karena di sini mendahulukan yang semestinya diakhirkan, dan mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada apa? Kepada pengkhususan, pembatasan. Yang artinya kami beribadah hanya kepadamu dan tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Kami minta tolong hanya kepadamu dan tidak minta tolong kecuali hanya kepadamu. Di situ sisi tauhidnya. Paham ini? Ya. Taib. Kemudian para ikhwah, perlu dimaklumi bersama bahwa isti'anah, nanti kita saya bahas itu. Ya, saya bahas sekarang. Isti'anah boleh minta dari makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk dengan 4 syarat. Minta tolong boleh kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk dengan 4 syarat. Ya, minta tolong boleh kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk dengan 4 syarat. Syaratnya yang pertama, yang dimintai tolong masih hidup. Yang kedua, yang dimintai tolong hadir di tempat. Yang ketiga, yang dimintai tolong sanggup melakukan permintaan tolong. Yang keempat, yang dimintai tolong merupakan sebab. Sebab. Ini boleh minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi dengan empat syarat. Baik. Kemudian, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, seluruh agama Islam lari kepada dua poin ini. Rahasia penciptaan makhluk, rahasia penurunan Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, rahasia seluruh syariat, rahasia pahala, siksa, semuanya berujung kepada dua ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ini adalah berlepas diri dari kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, berlepas diri dari kesyirikan dan mentauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iyyaka nasta'in, berlepas diri dari segala macam kekuatan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh syariat Islam berputar pada dua hal ini. Yang pertama, iyyaka na'budu, berlepas diri dari kesyirikan, hanya mentauhidkan Allah. Yang kedua, iyyaka nasta'in, berlepas diri dari segala macam daya upaya. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Makanya isti'anah adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia adalah ibadah yang tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pantas kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin membagi isti'anah menjadi lima bagian. Yang pertama, beliau mengatakan isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Maka ini adalah tauhid. Yang dimintai tolong hanya Allah. Ini isti'anah tauhid. Yang kedua, isti'anah bil makhluk, minta tolong kepada makhluk. Maka dilihat apakah minta tolong kepada makhluk ini disanggupi makhluk atau tidak. Kalau disanggupi makhluk, maka dilihat lagi apakah permintaan tolong ini untuk kebajikan, untuk amal saleh atau tidak. Kalau untuk amal saleh, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini yang kedua. Isti'anah bil makhluk, minta tolong kepada makhluk. Minta tolong kepada makhluk, dilihat apakah disanggupi oleh makhluk atau tidak. Oh, disanggupi, berarti boleh. Dilihat lagi, apakah minta tolong yang disanggupi tadi dalam amal soleh, ketaatan, kebajikan atau tidak. Oh iya, dalam kebajikan, dalam ketaatan. Misalkan ngantar saya ke Masjid Utsman bin Affan untuk kajian, minta tolong kepada teman, maka boleh. Berarti itu boleh, bahkan termasuk amal saleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau seandainya minta tolongnya sanggup dilakukan oleh makhluk tapi dalam dosa, maka haram hukumnya. Maka haram hukumnya. Karena tidak diperbolehkan untuk tolong menolong di dalam dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kalau minta tolongnya kepada makhluk, kemudian dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk dan perkaranya mubah, minta diantar ke pasar, minta diambilkan sesuatu, mubah, perkara yang mubah, maka ini juga boleh dan mendapatkan pahala. Karena termasuk daripada berbuat baik kepada orang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu yang kedua, dengan semua pembagiannya tadi. Nanti saya akan tulis setelah ini. Yang ketiga, minta tolong bil makhluk, hai, hadir, minta tolong dengan makhluk, tapi untuk sesuatu yang tidak disanggupi. Minta tolong kepada makhluk, tapi untuk sesuatu yang tidak disanggupi. Dan makhluknya masih hidup dan juga hadir di tempat, tapi dia tidak sanggup. Maka ini adalah sebuah kebatilan. Contoh, minta tolong kepada makhluk untuk orangnya masih hidup, ada depan kita, tapi untuk memberikan anak. Ini kebatilan, ini haram. Ya, paham? Ini yang ketiga, minta tolong kepada makhluk masih hidup, hadir di tempat, tapi untuk sesuatu yang dia tidak sanggupi. Maka ini sebuah kebatilan dan haram hukumnya. Yang keempat, minta tolong kepada makhluk yang sudah mati. Maka ini adalah kesyirikan. Karena orang mati tidak bisa dimintai tolong, dia sendiri membutuhkan pertolongan. Yang kelima, minta tolong dengan amal saleh. Maka ini disyariatkan. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah dengan mengerjakan kesabaran dan sholat. Ya. Nah, ini lima pembagian minta tolong, isti'anah. Yang pertama, isti'anatun billah, minta tolong kepada Allah. Maka ini tauhid, disyariatkan, mendapatkan pahala. Yang kedua, isti'anah bil makhluk, minta tolong kepada makhluk untuk sesuatu yang disanggupi. Maka ini ada penjelasannya. Kalau makhluk tersebut sanggup mengerjakannya, dan untuk ketaatan, maka ini boleh, bahkan disyariatkan. Kalau untuk kemaksiatan, maka ini haram, karena dilarang. Kalau untuk perkara yang mubah, maka ini pun dibolehkan dan mendapatkan pahala atasnya. Yang ketiga, minta tolong dengan makhluk yang masih hidup, hadir di tempat tapi tidak sanggup melakukan. Maka ini sebuah kebatilan dan perbuatan yang haram. Misalkan minta tolong kepada makhluk ada di tempat kita, minta agar diberikan rezeki melimpah ruah, padahal dia tidak sanggup. Maka ini sebuah kebatilan dan ini diharamkan. Yang keempat, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Maka ini kesyirikan akbar. Yang kelima, minta tolong dengan amal saleh. Seperti ada permasalahan, kita minta tolong dengan sholat, mengerjakan puasa. Maka ini disyariatkan dan mendapatkan pahala. Baik. Sekarang kita masuk perkataan penulis selanjutnya, halaman 29. Wa fil haditsi idza sta'anta fasta'in billah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam matan Anda tidak disebutkan siapa riwayatnya, maka tulis hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang panjang, tetapi dipotong oleh penulis karena itu dalilnya, itu inti dalilnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa selain Allah, hanya kepada Allah semata. Dan ini menunjukkan isti'anah adalah ajallul ibadat, termasuk ibadah yang paling agung, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Isti'anah, minta tolong adalah min ajallil ibadat, ibadah yang paling agung, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di halaman 29, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa isti'adzah, memohon perlindungan, adalah merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, al-falaq, surat al-falaq ayat 1. Dan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, surat an-nas ayat 1. Ini ibadah yang keberapa sekarang? 11 apa 10? 11. Ibadah yang ke-11, isti'adzah namanya. Namanya apa? Isti'adzah. Jadi menyebutkan amal, ibadahnya namanya isti'adzah. Taib. Dalilnya ada dua disebutkan oleh penulis, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di situ ada ucapan qul a'udzu, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah. Ya, dalilnya bahwa dia adalah ibadah karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu birabbil falaq. Dan a'udzu Lihat, di sini amalannya adalah isti'adzah. Kita sebutkan dulu apa arti isti'adzah. Para ulama mengatakan isti'adzah artinya adalah talabul iyadah. Isti'adzah artinya adalah talabul iyadah. Iyadah artinya adalah al-himayah, penjagaan, perlindungan. Ya, berarti isti'adzah maksudnya adalah meminta perlindungan. Meminta apa? Perlindungan. Isti'adzah artinya meminta perlindungan. Taib. Menyebutkan dalil bahwa isti'adzah adalah ibadah. Karena ini dalilnya. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Ini dalilnya. Tentang bahwa isti'adzah adalah ibadah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Menyebutkan sisi pendalilan. Sisi pendalilan bahwa isti'adzah adalah ibadah, yaitu Allah menyebutkan dia sebagai ibadah di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Allah menyebutkan dia sebagai bentuk ibadah. Taib. Sisi bahwa isti'adzah harus ditauhidkan, harus hanya minta perlindungan kepada Allah. Karena di sini a'udzu bi rabbil falaq, bi rabbin nas. Itu sisi tauhidnya. Artinya minta perlindungan hanya kepada Allah. Rabb al-falaq, waktu subuh. Rabb manusia, yang memiliki manusia. Itu sisi tauhidnya. Ya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati Allah, sama. Minta perlindungan boleh dari makhluk di dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk dengan empat syarat. Masih hidup, ada di tempat, mampu, dan merupakan sebab. Masih hidup, ada di tempat, mampu, dan merupakan sebab. Boleh minta perlindungan kepada makhluk dalam sesuatu yang disanggupi oleh makhluk tersebut dengan empat syarat. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti minta perlindungan? Disebutkan oleh para ulama, al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Lari dari sesuatu yang kamu takuti kepada zat yang bisa menjagamu darinya. Lari dari sesuatu yang kamu takuti. Kita lari dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu atau kepada zat yang mampu menjaga kamu dari yang kamu takuti tadi. Itu hakikat isti'adzah. Hakikat minta perlindungan. Lari dari sesuatu yang ditakuti. Pergi kepada zat yang sanggup menjagamu dari sesuatu yang kamu takuti tadi. Itu adalah hakikat isti'adzah. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, pembagian isti'adzah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Isti'adzah yang pertama, isti'adzatun billah. Minta perlindungan dengan Allah. Maka ini adalah tauhid. Ini adalah tanda iman. Dan tidak boleh diberikan isti'adzah perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isti'adzatun bi sifatihi Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Maka ini diperbolehkan. Minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Seperti misalkan dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Maka ini diperbolehkan. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Engkau ya Allah yang maha sempurna dari buruknya apa yang Engkau ciptakan. Begitu juga dalam surat, dalam itu tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, A'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung dengan keagunganmu, sifat. Ya, berlindung dengan sifat. Jadi boleh minta perlindungan dengan Allah, boleh minta perlindungan dengan sifat. Siapa? Sifat Allah. Ya. Contoh lagi, misalkan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengutus musibah dari atas kepala kalian, yaitu dari dengan hujan batu. Dialah Allah yang sanggup untuk mengutus musibah, bencana. Mendengar ayat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, A'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Ini berarti minta perlindungan dengan apa? Sifat Allah. Berarti boleh minta perlindungan dengan Allah, minta perlindungan dengan sifat Allah. Paham ya? Ini. Yang ketiga, isti'adzatun bil amwat. Minta perlindungan dengan mayit. Maka ini kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Karena si mayit tidak kuasa. Ya, si mayit tidak kuasa. Yang keempat, isti'adzatun bima yumkinul a'udzu bihi minal makhluqin minal basyari awil amakini aw ghairiha fa hadza jaiz. Minta perlindungan dengan sesuatu yang mungkin mendapatkan lindungan dari makhluk, baik itu manusia atau dari tempat, maka ini boleh. Ya, maka ini adalah boleh. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya'udzu 'aidzun bil bait fa yab'atsu ilaihi ba'tsun. Orang yang minta perlindungan, dia minta, dia berlindung dengan rumah. Ya, fa yab'atsu ilaihi ba'tsun. Maka ada utusan yang diutus kepadanya. Fa yub'atsu ilaihi ba'tsun. Maka ada utusan yang diutus kepadanya. Ini menunjukkan bahwa minta perlindungan dengan sesuatu yang mungkin memberikan perlindungan dari makhluk, baik manusia ataupun tempat, boleh. Ya, boleh. Saya beri contoh, misalkan ada orang maling, kemudian datang ke masjid Imam, masjid Utsman bin Affan, maling ayam. Kemudian dia minta perlindungan kepada kita dari kejaran warga di luar. Maka ini boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya, kita lindungi, kemudian nanti kita berikan kepada pihak yang berwenang. Karena kalau seandainya dibiarkan, maka dia akan mungkin mati digebukin orang. Akhirnya kezaliman yang terjadi. Paham ini para ikhwah? Nah, ini diperbolehkan. Jadi isti'adzah ada empat: minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada atau dengan sifat-sifat Allah, minta perlindungan dengan mayit, minta perlindungan dengan sesuatu yang mungkin bisa melindungi. Maka hukumnya pun sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada penjelasan menarik. Ketika penulis mengatakan kul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu subuh. Disebutkan oleh para ulama, kenapa disebutkan Rabb yang memiliki waktu subuh, bukan waktu maghrib, bukan waktu zuhur, bukan waktu asar, yang memiliki subuh? Falak itu adalah subuh, falikul isbah, yaitu yang mendatangkan cahaya subuh. Sebabnya kata para ulama rahimahullah, annal qadira ala izalati hadhihi dhulmah hu anil alam huwa al qadir an yadfa'a anil musta'idhi ma yakhafu wa yakhsha. Yang artinya, zat Allah yang sanggup menghilangkan gelap malam menjadi subuh, dialah yang sanggup untuk memberikan perlindungan kepada orang yang sedang dalam ketakutan. Paham ini? Kenapa kita diperintah, kenapa atau apa rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, Rabb yang memiliki waktu subuh? Karena tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan gelapnya malam kecuali siapa? Allah. Ketika Allah yang sanggup menghilangkan gelapnya malam, maka hanya Allah lah yang sanggup melindungi orang yang sedang minta apa? Perlindungan. Paham ini? Ya, itu rahasia. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW minta perlindungan kepada Rabb yang memiliki waktu subuh, Rabbil Falaq. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun qul a'udzu birabbin nas. Di sini Allah selanjutnya menyebutkan tiga sifatnya. Rabbin nas, rububiyah, yang menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yang paling diibadahi, yang paling berhak diibadahi oleh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah hanya berhak diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya. Wa dalilul isti'adzati istighatsati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa istighatsah, memohon bantuan agar diselamatkan dari kesulitan, merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Yang artinya, ingatlah tatkala kamu mohon bantuan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Nah, sekarang kita bahas lagi yang baru. Setelah isti'anah, isti'adzah, kemudian apa? Istighatsah. Jadi amalannya adalah istighatsah. Dalilnya apa? Surat apa itu? Al-Anfal ayat berapa? 9. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Idz tastaghitsuna rabbakum. Baik. Tastaghitsuna. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 9. Sisi pendalilan bahwa dia adalah ibadah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa dia adalah ibadah. Sisi bahwa istighatsah harus ditauhidkan, idz tastaghitsuna rabbakum. Beristighatsahlah kepada Rabb kalian. Sisi pendalilan tentang tauhidnya menunjukkan bahwa istighatsah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Karena disebutkan tastaghitsuna rabbakum. Minta istighatsah kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya istighatsah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa arti istighatsah? Talabul ghaus. Artinya adalah talabul ghaus. Minta ghaus. Minta ghaus. Ghaus itu apa artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Wahuwa al-inqadhu minasyiddah wal-ihla wal-halak. Al-inqadhu minasyiddah wal-halak. Artinya selamat dari kesulitan dan kebinasaan. Berarti istighafah adalah meminta keselamatan dari kesulitan. Minta pertolongan dari kesulitan. Berarti dia lebih khusus dari isti'anah. Kalau isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong dari kesulitan. Nah, ini namanya istighatsah. Nah, sering kan kita dengar istighatsah di mana? Lapangan mana? Masjid mana gitu. Itu sebenarnya minta apa? Tolong dari kesulitan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, dalil istighatsah adalah idz tastaghitsuna rabbakum. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah membagi istighatsah menjadi tiga bagian. Yang pertama, istighatsatun billah. Minta perlindungan atau pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Maka ini tauhid. Ini adalah tauhid. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perang Badar. Maka beliau berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, tunaikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlikil hadhil isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan kaum muslimin ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Ini Rasulullah SAW sedang istighatsah, minta kepada Allah. Bahkan sampai surban beliau jatuh. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk beliau dari belakang. Kemudian beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munashadataka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Wahai Nabi Allah, cukup engkau untuk bermunajat kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah akan menunaikan apa yang Allah janjikan. Maka turunlah ayat idz tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan bagi kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku, kata Allah, memberikan pertolongan, kekuatan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong. Nah, ini itu namanya istighatsah. Ya. Taib. Dan sudah jelas ya bahwasanya istighatsah adalah minta pertolongan dalam keadaan sempit. Kemudian penulis mengatakan, wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala. Dalil bahwa menyembelih merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku. Dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri. Nah, sekarang kita membicarakan ibadah baru, yaitu yang disebut dengan az-zabah. Az-zabah. Zabah artinya adalah menyembelih. Ya, menyembelih. Menghilangkan nyawa pada hewan dengan cara menyembelihnya. Dan menyembelih ini ibadah kepada Allah. Dalilnya surat Al-An'am ayat 162. Ya, dalilnya. Zabah dibagi menjadi dua, tiga. Penyembelihan dibagi menjadi tiga. Penyembelihan untuk Allah seperti hewan yang disembelih karena haji tamattu dan haji qiran, atau yang disebut dengan hadiyu. Hewan yang disembelih karena hari raya kurban, yang disebut dengan udhiyah. Hewan yang disembelih karena sedekah. Ini adalah penyembelihan kepada Allah yang pertama. Kemudian jenis sembelihan yang kedua, sembelihan untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin, menyembelih untuk orang yang sudah mati, menyembelih untuk sebuah kuburan, menyembelih untuk sebuah pohon, menyembelih untuk sebuah candi. Maka ini syirik akbar. Jenis penyembelihan yang ketiga, penyembelihan yang mubah, yang boleh. Seperti menyembelih hewan karena untuk menghormati tamu, menyembelih hewan untuk menyembelih di stal sana, penyembelihan kambing, sapi. Ini untuk perdagangan, boleh. Nah, itu tiga jenis penyembelihan. Penyembelihan karena Allah, contoh-contohnya sudah saya sebutkan. Penyembelihan untuk selain Allah, contoh-contohnya juga saya sudah sebutkan. Yang ketiga, penyembelihan yang boleh, yang mubah. Ya, seperti menghormati tamu, seperti perdagangan, ya, dan semisalnya. Ya. Baik, kita kupas dalilnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku. Nusuk di sini adalah sembelihan. Nusuk di sini adalah sembelihan. Kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sisi pendalilannya mana? Dalilnya sudah kita tahu, surah An'am 162-163. Sisi pendalilannya mana? Karena disebutkan oleh Allah, nusuki, penyembelihanku untuk Allah. Ini menunjukkan bahwasanya penyembelihan adalah ibadah. Ya. Kemudian sisi bahwa penyembelihan adalah ibadah yang ditujukan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mana? Lillah ya rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Baik. Kemudian ibadah yang terakhir, yaitu di sini ada penulis mengatakan fil hadisi la'anallahu man dzabaha li ghairillah, yang artinya dan di dalam hadis disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar orang yang menyembelih untuk selain Allah, karena mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dalil bahwa bernazar merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, ini ibadah yang keberapa? 14 ya, ibadah yang ke-14 yaitu nazar. Apa itu nazar? Secara bahasa nazar artinya al-ahdu wal ilzam, perjanjian dan keharusan. perjanjian dan pengharusan atau kelaziman. Secara syariat adalah ilzamul mukallafi nafsahu bi syai'in ghairi wajibin 'alaihi. Seorang yang dibebani ibadah mengharuskan sesuatu yang bukan wajib atasnya. Itu namanya nazar. Mengharuskan sesuatu yang bukan wajib atasnya. Itu namanya nazar. Nazar artinya mengharuskan sesuatu yang tidak wajib atasnya. Kalau saya sembuh, saya akan sholat malam selama sebulan semalaman suntuk. Gempor tuh. Ini tidak wajib, tapi dia wajibkan atasnya. Ini namanya apa? Nazar. Kalau saya diterima kerja, saya akan bersedekah sebulan penuh, setiap hari 100.000. Maka ini namanya nazar. Seorang yang dibebani ibadah, kita semua mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini namanya apa? Nazar. Nazar dibagi menjadi dua. Nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Dalil yang disebutkan oleh penulis di sini, yufuna min nadri wa yakhafun. Mereka menunaikan nazar dan takut suatu hari yang mana keburukannya merata. Orang-orang beriman menunaikan nazarnya. Ya, menunaikan nazarnya. Adapun sisi pendalilannya adalah Allah memuji ibadah nazar. Maka dia adalah ibadah kepada Allah. Allah memuji. Sisi tauhidnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila nazar itu maka hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jenis-jenis ibadah 14 ini bukan batasan, akan tetapi dia adalah contoh, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Contoh bahwa semua ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, dan sudah kita pelajari beserta dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini alhamdulillah selesai pembicaraan al-aslul awwal. Pokok dasar pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya waktunya sudah lewat, maka tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, tidak mengapa, nanti setelah selesai sholat. Kalau misalkan pertanyaannya tersebut mendesak, ya. Jadi setelah selesai sholat mungkin bisa bertanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.